pacarku ditikung tembok, hati hancur berantakan. Kikir-kikir zaman now, emang dasar generasi micin. Generasi badan nakal, salah pergaulan, makan-makan micin kebanyakan. Pacarku ditikung tembok, hati hancur berantakan. Kikir zaman now, emang dasar generasi micin. Generasi pilih mama muda. Kalau di mix. Emang dasar badan makan micin kebanyakan.